osalima be sina kacha motema tosala kabande kolelo tokobundana ezana mbala suka tobengana makila aha makila nanga osalima be sina kacha motema tosala kabande kolelo tokobundana ezana mbala suka tobengana makila Suka to menga na ma.